Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, matan yang kemarin sudah dikondisikan untuk dihafal, disetorkan terlebih dahulu yaitu yang kelima sampai yang ke tujuh. Beliau yaitu Al-Imam Muhammad ibn Abdullah bin Malik At-Ta'i al-Jayyani rahimahullah mengatakan, wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bisabqi haizun tafdila mustawjibun sana'i al-jamila wallahu yaqdi bi hibatin wafira li wa lahu fi darajatil akhirah. Dari awal qala Muhammadun huwa ibn maliki, berkata Muhammad ibn Malik. Muhammad ini adalah Ibn Malik, nisbahnya ke kakeknya ya. Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki, aku memuji, kata beliau, Rabbku yaitu Allah sebaik-baik penguasa. Musallian ala Nabi Mustafa, dan aku bersalawat atas Nabi yang dipilih, itu Nabi Muhammad SAW. Wa alihi al-mustakmilina syarafa, dan keluarganya yang nam senantiasa sempurna dengan kemuliaan. Wa astaghfirullah fi alfiyah, aku meminta pertolongan kepada Allah dalam menyusun alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang mengandung di dalamnya enam tujuan atau inti daripada ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bil labdin mujazi, yang mana alfiyah tersebut bisa mendekatkan dengan sesuatu yang jauh, maksudnya mendekatkan pemahaman. Bil labdin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi, dan akan bisa menguraikan, menjabarkan dengan janji yang cepat. Jadi beliau menjanjikan kalau paham dia akan mendapatkan secara cepat. Wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti, dan juga itu semuanya dalam rangka mengharapkan ridha tanpa ada kemurkaan atau rasa marah. Fa iqatan alfiyah ibn mu'ti, yang mana mengungguli daripada alfiyahnya ibn mu'ti. Karena aslinya ini ringkasannya ya. Ringkasannya Ibnu Al-Fiyah Ibnu Mu'ti. Bahwa bisabqin haizun tafdila, yang mana dia berhak untuk mendapatkan keutamaan karena lebih duluan. Mustaujibun sana'il jamila, yang berhak mendapatkan sanjunganku dengan sanjungan yang bagus. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah, dan Allah lah yang barakallahu fiik memberikan apa? Pahala yang besar dan banyak. Li walahu, ini berarti doa ya, semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak. Li walahu, untukku dan untuknya. Fi darajatil akhirah, itu barakallahu fi, ini derajat-derajat akhirat. Maksudnya ini doa 5 sampai 7. Afadhal, setelahkan dulu. Ewa, fi darajat dan akhirah. Naam. Allah ya Rabbi. Watak tadi. Watak tadi di dalam diri sekirin fa'ilatan al-fiyah dan mu'ti. Wa huwa bisababi hazin tafdila mustawjibun sana'i al-jamila. Allah ya Rabbi bi ibadin mu'afiran bi walau fi darajat al-akhirah. Ewa, salam. Wahwa. Ewa. Besok setorkan 7 itu ya. Jadi kita nambahnya nanti aja kalau udah masuk inti daripada nam kalamuna itu dan seterusnya. Kalau ngikutin alurnya saja. Jadi besok setorkan 1 sampai 7 insyaallah taala. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih masih menjelaskan daripada pembukaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah halaman 25. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi Bada'ul Fawaid alladhi huwa ismun 'ala musamma. Sesungguhnya Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab Bada'ul Fawaid yang mana kitab tersebut suatu nama sesuai dengan apa yang dinamai, maksudnya di dalamnya banyak faedah. Karena barakallahu fi kitab tersebut terkadang faedah masalah nahwu juga ada di dalamnya. Masya Allah. Nanti kalau misalkan punya kitabnya bisa lihat. Naam, bahsan aziman anil farqi bainal hamdi wal madhi. Beliau memiliki pembahasan yang besar tentang perbedaan antara alhamd wal madh. Perbedaan antara alhamd dan al-madhu. Nah, sudah kita lewati perbedaan secara singkatnya. Kalau alhamdu itu pujian sanjungan yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu itu tanpa diiringi rasa cinta dan rasa pengagungan. Nah, pujian juga. Makanya kalau antum memuji si fulan bukan hamadtu fulanan tapi madahtu fulanan. Madahtu fulanan. Bisa dipahami ya? Naam. Karena kalau alhamdu lillah. Alhamdu lillah. Ay jami'ul mahamid lillahi azza wa jal. Nah, seperti itu. Karena para ulama telah menyebutkan alhamdulillah lamnya lil istihqaq. Paham ya? Nah, lamnya lil istihqaq kemudian alhamdulillah istighraqiyah. Jami'ul mahamid. Naam barakallahu fi. Naam mustahakun lillahi azza wa jal. Paham ya? Ya, semua jenis pujian yang hamad ini yang diiringi rasa cinta dan pengagungan ini hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kana syekhuna yaqsid Ibnu Taimiyah, kata al-Imam Al-Qayyim, dahulu syekh kami, guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas guru beliau, guru daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim wa illa kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Nah, cuman ma'rufnya disebut dengan sebutan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kana syekhuna yaqsid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, idza takallama fi hadzal bab ata bil ajab al ujjab. Masyaallah. Dahulu syekh kami yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah kalau berbicara dalam masalah bab ini, bab masalah perbedaan masalah hamd wal madh, beliau mendatangkan dengan sesuatu faedah yang mengharukan atau bikin kagum. Karena kuatnya beliau dalam masalah balaghah dan juga semisalnya. Walakinnahu kama qil, akan tapi barakallahu fikum, beliau sebagaimana dikatakan ta'allaqal barqu najdiyan faqultu lahu ya ayyuhal barqu inni anka mashghul, yaitu kilatan petir telah menyinari kota Najd. Kemudian aku berkata kepadanya, ya ayyuhal barqu, wahai kilatan petir, inni anka mashghul, sungguhnya aku sibuk. Maksudnya enggak peduli, enggak istilahnya apa, enggak peduli dan juga enggak barakallahu fikum menoleh sedikit pun. Ya, wah, seperti itu. Karena beliau sibuk. Jadi beliau ini barakallahu fik, kalau bicara masalah nahwu itu luar biasa. Cuman beliau sibuknya bukan masalah nahwu itu loh. Ya, beliau sibuknya membantah orang-orang ahlu bid'ah wad-dhalal seperti al-falasifah, ahlu kalam, ahlu mantik, kita lihat. Ai innahu rahimahullah mashghulun an mabahithun nahwu. Nah. Wa ma yata'allaq bihi bi umurin aham. Ya, perhatikan bahwasanya beliau rahimahullah na'am mashghulun an, itu maksudnya itu tidak terlalu sibuk. Ya, tidak terlalu sibuk dengan pembahasan nahwu dan apa-apa yang terkaitan dengannya. Dengan apa? Dikarenakan beliau lebih memilih perkara-perkara lebih penting gitu loh. Ilmu nahwu boleh tapi ada lebih penting gitu loh. Faham ya? Nanti ada perdebatan antara Syekhul Islam dengan Abu Hayyan. Abu Hayyan jago nahwu. Tapi kalah juga karena Abu Hayyan hujahnya dengan Alkitab. Ya Syekhul Islam, engkau telah menyelisihi apa yang ada dalam Alkitab. Alkitab punya si bawah. Syekhul Islam ngomong, apakah si bawah itu nabiul barakallahu fik nabi, sehingga aku harus mengikuti ada yang ada pada Alkitab. Nanti kita lihat perdebatannya. Bi mujadalatil falasifah wal mutakallimin wal mantiqiyyin wa ghairihim. Yaitu beliau sibuk dengan ini, mendebat barakallahu fik naam orang-orang falasifah, ahlu filsafat, wal mutakallimin, ahlu kalam, wal mantik, al-mantik, mantikinya al-mantik. Jika kita lewati ya, ilmu seperti ini ilmu yang sangat berbahaya, apalagi ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik sama aja. Paham ya? Nah, sama-sama disebutkan apa kemarin? Nah, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghanilan. Nah, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat itu la yashfi 'alilan wa la yarwi ghanilan. Maksudnya apa? Tidak bisa menyembuhkan penyakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Seperti itu, nah. Jadi panjang lebar tapi seperti itu keadaannya. Tapi Syekhul Islam kalau debat mereka dengan bahasa mereka gitu ya. Makanya kalau antum baca kitab Syekhul Islam kadangkala itu berat bagi orang yang belum barakallahu fiik punya mufradat yang banyak. Karena kadang kalau beliau bahas itu atau membantah itu dengan bahasa mereka juga itu, paham ya? Seperti itu. Dan lihat, waqad jara bainahu wa baina Abi Hayyan, al-imam al-masyhur bin nahw. Dan sungguh suatu ketika terjadi antara beliau dan antara Abu Hayyan, sebutkan bahwa itu Abu Hayyan namanya Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Ghirnati Al-Andalusi Al-Jiyani Al-Nifzi, seperti itu. Nah, jadi beliau juga termasuk Al-Nahwi ya, Abu Hayyan Al-Nahwi. Kita lihat sini Abu Hayyan dikenal dengan termasuk apa? Termasuk ulama kibar dalam masalah bahasa Arab, tafsir, hadis ya, dan juga tarajim, wal-lughat. Nah, tapi kalah nanti perdebatannya kita lihat, sampai marah. Naam al-imam al-masyhur bin Nahwi, dan sungguh telah terjadi antara beliau dan antara dan Abi Hayyan perdebatan di Mesir, di Mesir waktu di Mesir. Munadharatun fi masail nahwiyah, yaitu perdebatan naam barakallahu dalam masalah apa nahwu. Wa kana Abu Hayyan yu'azzimuhu wa yujilluhu. Waktu itu Abu Hayyan ini memang memuliakan dan juga mengagungkan beliau. Jadi menganggap Syekhul Islam itu orang yang mulia, orang yang agung gitu ya. Wa qala fihi qasidatan asma yamda'u fiha. Naam. Dan beliau berkata dalam suatu pantun qasidah ya, intinya memuji beliau, memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa minha di antaranya qama Ibnu Taimiyah fil nasr syir'atina. Maqama Sayyid Taimin id asad mudaru. Naam, dipermisalkan Syekhul Islam bagikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguh telah berdiri tegak Ibnu Taimiyah di dalam menolong syariat kita. Ya, kedudukannya seperti kedudukan Sayyid Taimin. Sayyid Taimin ini kedudukannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Id asad mudar, yaitu ketika Bani Mudar mereka bermaksiat, murtad. Paham ya? Nah, ketika sebagian mereka tidak mau bayar zakat dan semisalnya. Kita lihat sini, wa Sayyid Taimin huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa isyanu mudar fi riddah. Paham ya? Nah, seperti ini. Jadi maksudnya ini Syekhul Islam dipuji oleh Abu Hayyan bahwasanya beliau itu seperti Abu Bakar itu loh, di dalam memerangi orang yang murtad yaitu dari nah barakallahu fiikum mudhar waktu itu. Paham ya? Naam. Walamma qadima Syekhul Islam ila Mesir, tatkala Syekhul Islam datang ke Mesir, wajarat bainahu wa baina Abi Hayyan munadharatun, terjadilah antara beliau Syekhul Islam dengan Abu Hayyan munadharah, perdebatan fi nahwu, dalam masalah nahwu. Wahtajja Abu Hayyan ala Syekhul Islam bima fi kitab Sibawaih ini. Abu Hayyan berhujjah. Di hadapan Syekhul Islam dengan apa yang ada dalam apa? Kitab Sibawaih. Karena Sibawaih punya kitab namanya Alkitab. Sibawaih punya kitab namanya apa? Alkitab. Kalau di Damaskus waktu itu di Yaman, di perpustakaan itu kalau tidak salah ada yang 4 jilid tergantung cetakannya. Jadi Sibawaih punya kitab namanya Alkitab namanya. Nah, Abu Hayyan berhujjah dengan apa yang ada dalam Alkitab. Syekhul Islam nam didebat seperti itu. Wa qala inna ma dzakartahu mukhalifun lima fil kitab. Bayangkan. Abu Hayyan mengatakan sesungguhnya apa yang kamu sebutkan oleh Syekhul Islam menyelisih apa yang ada dalam Alkitab. Syekhul Islam tahunya Alkitab, Alkitab As-Sunnah gitu tahunya. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Langsung Syekhul Islam spontan mengatakan, "Fa qala ayu kitab?" Kitab apa? Qala kitab Sibawaih. Kata Abu Hayyan kitabnya Sibawaih katanya. Qala wa hal Sibawaih nabiyun nahwi? Bayangkan ini. Kuat sekali ya beliau ya. Apakah Sibawaih itu nabinya nahwu? Ya Pak. Hatta yajib alaina ittiba'u, sampai kita wajib mengikutinya. Bayangkan. Syekhul Islam enggak mau. Karena Syekhul Islam tahu beliau itu walaupun enggak sibuk dengan nahwu tapi beliau itu neliti gitu loh. Apa kata beliau? Laqad ghalita Sibawaih fi kitabihi fi aktsar min 80 mawdhi'an la ta'rifuha la anta wala Sibawaih. Bayangkan ini, kata Syekhul Islam. Memangnya Sibawaih itu nabi nahwu sampai kita wajib mengikutinya. Sungguh Sibawaih itu keliru dalam kitabnya Alkitab itu lebih dari 80 tempat. Kamu enggak tahu dan Sibawaih sendiri enggak tahu. pengarangnya sendiri enggak tahu. Paham maksudnya? Jadi Abu Hayyan didebat sini. Abu Hayyan dibantah di sini. Si bawah itu di dalam kitabnya Alkitab itu ada kekeliruan lebih dari 80 tempat. Paham ya? Kekeliruannya. Kamu enggak tahu dan si bawah juga enggak tahu. Kuat enggak kira-kira ini? Kuat sekali karena beliau ini walaupun tidak sebut dengan nama tapi beliau Masya Allah, Syekhul Islam. Nah, faham ya rajul faghadib, akhirnya panaslah orang itu. Marah. Wa hajahu biqasidatin la quruna laha wa la adhan. Naam. Akhirnya Abu Hayyan ini apa? Naam, istilahnya apa? Hajah itu biasanya mengejek dengan pantun. Paham ya, istilahnya itu menyindir dengan pantun gitu loh. Paham ya, itu namanya hajah. Ewa. Naam, istilahnya menyindir atau istilahnya enggak terimalah dengan sindiran dengan pantun yang tidak ada tanduknya, tidak ada tidak apa? Tidak ada telinganya. Maksudnya itu ya pokoknya naam enggak terima gitu. Fahuwa hajahu li'annahu takallama alaihi hadzal kalam. Kenapa kok Abu Hayyan sampai nah barakallahu fikum menyindir atau barakallahu fikum membicarakan Syekhul Islam dengan pantun atau qasidah tersebut? Dikarenakan apa? Beliau berbicara dengan ucapan seperti ini. Wa illa kalau kita perhatikan bagaimana perdebatannya. Kuat enggak Syekhul Islam? Kuat. Abu Hayyan berhujjah dengan Alkitab. Alkitab ternyata bukan Al-Qur'an, gitu loh. Alkitab karya siapa? Sibawai. Ternyata Syekhul Islam tahu kalau Sibawai itu di dalam Alkitab ada kekeliruannya. Lebih dari berapa tadi? Lebih daripada 80 tempat yang kamu wahai Abu Hayyan enggak tahu dan Sibawai sendiri pengarangnya enggak tahu. Bayangkan itu. Kalau udah kayak gitu gimana? Nah, Allah musta'an. Syahidnya di sini Syekhul Islam rahimahullah masyaallah. Beliau walaupun sibuk dengan membantah orang-orang yang bid'ah dalal, orang-orang falasifah, takallimin, mantiqiyin, tapi beliau juga ternyata barakallahu fiik pandai dalam masalah ilmu nahwu dan beliau pun enggak mau tunduk dengan apa? Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan, apakah si bawah itu nabinya nahwu? Ya, sehingga kami wajib tunduk kepadanya, bayangkan enggak mau tunduk. Karena perkara nahwu itu ada yang namanya di sana perkara kadang al-amr wasi', perkara yang bebas, paham ya? Seperti perselisihan Basriyin Kufiyin. Dan kita lewati kemarin kan? Ibnu Utsaimin mengatakan ini dakhthalafa bainal basriyin wal kufiyin fattabil ashalan itu. Kalau terjadi perselisihan halaman 20 kemarin antara ahlu Kufah dan Basrah dalam suatu permasalahan pilih yang paling mudah. Kenapa? Dikarenakan li'anna hadza laisa amran syar'iyyan yasbut bil adillah syar'iyyah. Paham ya? Naam, dikarenakan ini bukan perkara syar'i yang apa? Naam, yang yusbat yang harus tetapkan dengan dalil syar'i. Hatta nang turunan sampai kita melihat capek-capek. Paham ya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya, naam, kalau perkara nahwu seperti ini Syekhul Islam harus tunduk dengan Alkitab karya si bawahnya enggak mau. Paham ya? Naam, karena beliau ternyata tahu ada kekeliruan, kesalahan di dalam Alkitab tadi itu. Naam, barakallahu fiik lebih dari 80 tempat yang Abu Hayyan sendiri enggak tahu, si Baweh yang selaku pengarangnya juga enggak tahu. Masya Allah. Berikutnya, qulu Allah, nafat Allah, hadza 'athfu bayanin. Ini ataf bayan. Yubayyinu man rabbuh. Jadi di pantun itu perhatikan baik-baik, ya kan? Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbi Allah. Allah di sini lafdzul Allah sebagai apa? Sebagai ataf bayan, menjelaskan yubayyin man rabbuh, menjelaskan siapa rabbnya. Wa huwa Allah Ta'ala. Allahu huwal ma'luh ay al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Zat yang disembah dalam keadaan apa? Didasari rasa cinta dan pengagungan. War rabbu fil asl, kalau rabb sendiri secara asal pada asalnya kullu naam mutasarrifin fi syai. Allah alam tempatnya mutasarrifin ya. Mutasarrifin ya. Karena yang mengatur. Ya, setiap apa? Naam, setiap orang atau setiap sosok yang mengatur ada sesuatu. Itu Rabb sendiri ya, makna Rabb. Wa li hadza yuqal li malik dabah, oleh karena ini dikatakan untuk pemilik dabah, pemilik kendaraan atau pemilik binatang, Rabbud dabah. Paham ya? Pemilik yang mengatur kendaraan ini. Kendaraan di sini maksudnya biasanya kalau dabah itu ya hewan. Paham ya? Walaupun bisa juga kendaraan yang lain. Barakallahu fiikum, seperti itu. Wali malik dar, dan juga dikatakan oleh pemilik rumah, dar rumah, rumah besar biasanya, Rabbud dar, ya kan, pemilik rumah, seperti itu. Karena dia yang mengatur, Rabbul ibil, pemilik unta, yang mengatur, yang merawat, yang mengembala unta, Rabbul Ibil. Faham ya? Nah, seperti itu. Lakin Rabb alladhi huwa Allah azza wa jalla, naqul fi tafsir, tapi Ar-Rabb yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, naqul, kita katakan fi tafsir, pada tafsirannya Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Yaitu zat yang mencipta dan yang memiliki serta apa? Serta Al-Mudabbir yang mengatur. Wal mulku al-mutlaq la yakunu illa lillah. Maka kekuasaan secara mutlak, nah barakallahu fi, nah itu semua kekuasaan secara mutlak la yakun, tidak terjadi kecuali apa? Milik Allah. Wal khalqul mutlaq, penciptaan makhluk secara mutlak la yakunu illa lillah, tidak ada yang terjadi kecuali apa? Itu semua juga milik Allah taala. Wa tadbirul mutlaq, pengaturan secara mutlak itu juga tidak terjadi kecuali apa? Milik Allah taala, semuanya milik Allah taala. Nah, hamba ini terbatas. Kita lihat tadi faedah yang bagus yang sering disebutkan para ulama, manusia pun kalau seandainya menciptakan itu bukan menciptakan secara zatnya, cuman memindahkan. Nah, fama udhifa ilal makhluk minal khalqi, ya kan? Maka apa-apa yang sandar kepada makhluk berupa ciptaan. Falaisa khalqan haqiqatan. Maka bukan penciptaan secara hakikat. Wa innama huwa taghyirun, tapi itu hanya taghyir, mengubah. Fa fil hadis yuqalu lil musawwirin, di dalam hadis dikatakan kepada orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa-apa yang dulu kalian ciptakan. Apakah manusia bisa menciptakan? Tidak kan? Cuma suruh ngubah. Wa ma khalaqu wa hal khalaqu, apakah mereka menciptakan? Enggak menciptakan juga kan, enggak menggambar. Manusia menggambar di dunia, kemudian nanti di akhirat dikatakan ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa-apa yang dulu kalian ciptakan. Apakah manusia bisa menciptakan? Tidak. Al jawab la, enggak bisa menciptakan. Mereka tidak menciptakan. Bal hawwalu asy-syai' min syai'in ila akhar. Tapi mereka mengubah sesuatu dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Paham ya? Nah, ubahlah sesuatu tersebut dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu menghidupkan gambar yang dulu kalian gambar itu yang menyerupai ciptaan Allah taala itu, hidupkan gitu loh. Nah, enggak mampu, suruh niupan roh, walaysa binafikh, enggak bisa. Nah, wa ammal ijad, adapun mewujudkan, fa hadza la yakunu illa lillah, ini enggak akan terjadi kecuali hanya milik Allah taala. Paham ya? Maksudnya hanya hak Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang semula enggak ada. Fal khalqu al mudhaf ila al makhluq laisa khalqan haqiqatan. Maka penciptaan yang disandarkan kepada makhluk itu bukan penciptaan secara hakikat. Wa inna ma huwa taghyirun wa tahwilun faqat. Tapi itu hanya mengubah dan memindahkan saja. Paham ya? Hawwalahu min syai'in ila akhar, itu mengubah, memindahkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Si fulan menciptakan pesawat, apakah dari semula enggak ada kemudian menjadi pesawat langsung atau bagaimana? Hanya mengubah bahan-bahan yang belum menjadi pesawat, dia ubah menjadi pesawat. Bisa dipahami teman-teman? Naam. Berikutnya, kadzalikal mulku fal mulku haqiqi fal mulku haqiqi lillah. Seperti itu pula kekuasaan, kekuasaan yang hakiki hanya milik Allah taala. Wal milku, dan kepemilikan al mudhaf lil makhluk, yang disandarkan kepada makhluk, laisa huwa milkan mutlaqan, bukan kepemilikan secara mutlak. Paham ya? Bal huwa milkun qasirun fi syumulihi, bahkan itu kepemilikan yang terbatas pada apa? Pada cakupannya saja. Qasir terbatas, kepemilikan yang terbatas, fi syumulihi, pada apa? Pada cakupan dia saja. Adapun cakupan orang lain bukan milik dia gitu loh. Paham belum? Seperti itu. Nah, barakallahu fi, terbatas yang dia miliki saja. Wa qasirun fi tasrifihi, dan terbatas pada pengaturannya. Ya, yang dia miliki ya dia yang mengatur. Tapi kalau milik orang lain dia enggak ngatur kan itu. Tapi Allah Ta'ala mengatur semuanya. Qasirun fi syumulihi, terbatas pada apa? Nah, lingkupannya atau cakupannya. Li'annal malika minal khalqi la yamlik illa ma tahta yadihi. Penting ini. Dikarenakan seorang pemilik dari kalangan makhluk ini, dia tidak memiliki kecuali apa yang ada di bawah tangannya saja. Paham ya? Nah, si fulan punya mobil. Mobilnya orang lain milik dia atau punya dia saja? Punya dia saja. Adapun punya orang lain bukan milik dia itu. Wa ma inda ghairihi laysa lahu, ya kan? Adapun yang punya orang lain, yang ada di sisi orang lain bukan milik dia. Wa kadzalika aidan fi tasrifihi. Seperti itu pula dalam masalah pengaturannya. Dia enggak boleh ngatur orang punya orang lain itu loh. Dia punya mobil, yang dia atur ya mobil dia. Adapun dia ngatur mobil orang lain enggak bisa. Innal malika la yamliku tasarruf ala ma yuridu fi kulli syai'. Dikarenakan seorang pemilik itu, la yamliku tasarruf, dia tidak memiliki apa pengaturan sesuai dengan apa yang diinginkan pada segala sesuatu. Bal ala hasbi ma syara'ahu Allah azza wa jalla. Bahkan sesuai dengan apa yang Allah telah syariatkan. Yang milik dia, milik dia. Ataupun yang lainnya jangan, itu loh. Paham ya? Naam. Berikutnya dikit lagi. Wa qulu khairu halun min Allah. Lafdzul jalal Allah. Ya, naam situ sebagai apa tadi? Atau bayan kan? Naam, atau bayan atau badal. Ya, khairu. Paham ya? Khairu situ adalah apa? Hal. Hal dalam keadaan apa sebaik-baik maliki, sebaik-baik penguasa. Kita lihat. Wa malik mudabbir, mutasarrif. Malik itu maknanya adalah mudabbir, mutasarrif, zat yang mengatur. Fahadi min muta'alliqatir rububiyyah, ini terkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyyah. Ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala khairu man malak. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang memiliki atau menguasai. Hatta fima yusibul abda minal masa'id wan nakabat. Bahkan sampai-sampai pada perkara yang apa? Yang menimpa seorang hamba berupa musibah ataupun berupa bencana dan malapetaka. Nakabat itu malapetaka, bencana, mirip. Fahiyah khairun, maka itu semuanya kebaikan. Kama qala Nabi SAW, ajabani amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Wa in asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lah. Hadisnya siapa ini? Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Hadisnya Abi Yahya an Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Naam radhiyallahu anhu. Rawi Muslim. Ayo naam. Artinya apa? Alangkah naam mengharukan atau menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu bagus, indah. Tapi itu semuanya tidak dimiliki kecuali untuk orang mukmin saja. In asabatu dharra, apabila menimpa pada seorang mukmin tersebut dharra, suatu kesedihan, kesusahan, sabar dia sabar. Fakana khairlah, maka itu kebaikan untuknya. Wa in asabatu sarra, apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan, syakar dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu juga kebaikan untuknya. Makanya kalau ditimpa musibah, antum mungkin sakit, keluarga sakit, itu biasanya apa? Dianjurkan untuk mengucapkan kaifahaluk ya akhi antum khair, misalkan antum mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, karena semua kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, dikenalkan sambungannya. Wa baina malik al-ula wa malik saniyah min ilmil badi ma yusamma bil jinasittam. Ini penting ini. Malik yang pertama, lafaz malik yang pertama dengan malik yang kedua itu beda ya. Qala Muhammad huwa ibn maliki, malik dan ahmadu rabbi Allah khairu maliki, malik yang kedua. Jadi malik yang pertama dan kedua itu beda. Kata beliau, malik yang pertama, lafaz malik yang pertama dengan malik lafaz malik yang kedua ini termasuk ilmu badi', ilmu yang sangat indah dan bagus. Ya, biasanya masuknya dalam balaghah biasanya atau dalam pantun itu juga masuk dalam ilmu arut, paham ya? Mayusama bil jinasittam, yang dikenal dengan apa? Jinasittam. Apa jinasittam itu? Nah, jenisnya sama tapi maknanya beda. Ni anal kalimatain ittafaqata fil lafaz wa ikhtalafata fil makna. Karena dua kata tersebut sama sama lafaznya Malik, tapi beda maknanya. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ini? Apa istilahnya? Akronim. Dulu pernah ngecek bukan akronim. Akronim itu kayak lain. Cuman ada dalam istilah bahasa Indonesia itu. Jadi kadang lafadznya sama maknanya beda. Kalau lafadznya beda maknanya sama kan sinonim. Ya kan? Nah. Kalau lawan kata kan antonim. Kalau naam satu kata beda makna itu apa istilahnya? Mononim atau apa ya? Karena kurang ingat juga. Yang jelas ada seperti bisa. Antum bisa nggak ya? Bisa. Bisa maknanya bisa mengerjakan. Ular itu berbisa. Ular itu punya bisa. Bisa racun, gitu loh. Nah ini sini sama Malik, sama-sama Malik lafadznya. Fal ula ibnu Malik alamun nama. Wasanya sifatun, beda kan? Yang pertama ibnu Malik, Malik ini untuk apa? Untuk nama, alamun. Wasan yang kedua khairu malikin sifatun, sifat untuk Allah Ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala khairu malikin, maka Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik penguasa. Wa huwa khairu hakimin, zat yang sebaik-baik apa? Yang memberikan hukum, yang menetapkan suatu perkara. Wa huwa khairu rahimin, zat yang sebaik-baik apa? Naam, zat yang menyayangi. Ila akhir sifatnya tabaraka ta'ala, sampai akhir sifat yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, seperti itu. Kita ambil dikit aja ya. Enggak usah banyak-banyak ya, soalnya naam ini juga masih panjang, jadi kita ambil dikit aja. Selebihnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah assalamatu wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Disetorkan besok ya, masih pantun tadi itu ya. Jadi dikondisikan 7 pantun tersebut. Qala Muhammadun huwa ibn maliki. Ahmadu rabbiyallah, boleh rabbiyallah, boleh rabbillah, asal boleh. Ahmadu rabbiyallah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil labdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi khairis sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bistabqin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Wallahu alam suwab, alhamdulillah.